kurang sempurna disempurnakan oleh makmum. Itulah indikator bahwa sholat jamaah itu sangat dipastikan diterima oleh Allah daripada sholat sendirian. Bapak dan Ibu saudara sekalian, insya Allah kami nanti sampai jam 12 kurang lebih, masih ada 15 menit, akan kami paparkan nanti mungkin ada dialog, monggo. Kalau ada, monggo, kalau ditutup dengan doa juga kita sepakat. Kami di Kamis yang keempat, hari ini insya Allah akan kami buka tema tentang membedah karakter orang-orang yang kafir. Supaya kita lebih hati-hati. Di dunia ini Bapak dan Ibu sekalian, mulai dari Nabi Adam, manusia pertama, sampai Nabi Muhammad dan umatnya, itu di dunia ini tidak ada perkecualian, kecuali kalau kita mencari di dunia ini pasti ada tiga kelompok manusia, tidak ada yang lain. Kelompok manusia yang beriman, mudah-mudahan kita ini termasuk kelompok orang yang beriman. Yang kedua, kelompok orang kafir. Dan yang terakhir, tidak beriman, tidak kafir, yaitu munafik. Hanya itu, enggak ada yang lain. Coba Bapak cek, mulai zaman dulu sama sekarang. Di masyarakat mesti ada tiga manusia. Beriman, mukmin, kafir, dan antara keduanya. Tidak beriman, tidak kafir, remang-remang, yaitu munafik. Nah, insya Allah tinggal 10 menit. Saya percepat para jamaah. Kita bedah di surat Ibrahim ayat 3. Ini sebagai referensi untuk nanti kita dialog barangkali. Di sana Allah menyebutkan satu ayat menjelaskan tentang Allah membuka jeroannya orang-orang kafir. Supaya kita hati-hati dan jangan sampai kita memiliki sifat ini. Karena kalau kita punya sifat ini, berarti kita cenderung untuk menjadi orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastakhibbunal hayatad dunya wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Ayatnya pendek. Di surat Ibrahim ayat 3. Orang kafir itu setelah dibedah oleh Allah dalam Al-Quran, lebih mencintai dunia alal akhirat. Lupa akhirat. Nah, jenengan kali kula jangan sampai punya sifat ini. Kita boleh mencintai dunia, tapi jangan sampai kemudian melupakan akhirat. Nah, orang kafir itu lebih mencintai dunia, lupa akhirat. Dan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat seperti itu, Bapak. Kalau ada orang jungkir walik nyambut gawe, gak ngurus akhirat. Itu adalah orang yang indikatornya orang itu adalah kafir. Dan kafir itu memang bisa orang kafir yang memang tidak Islam, tapi ada yang lebih kafir daripada orang Islam yang disebut dengan munafik tadi pada zaman. Nauzubillah min dzalik. Jadi panjenengan mencintai dunia jelas, tapi panjenengan ketika saat sholat lari-lari kecil ke sini berarti mencintai akhirat juga. Alladzina yastakhibbunal hayatad dunya alal akhirah, lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Yang kedua, wayasudduna an sabilillah, selalu menolak di jalan Allah. Perilakunya di luar jalan Allah. Tidak ada yang lain. Bapak lihat fenomena di tengah-tengah masyarakat, orang kafir itu pasti tidak berada di jalan Allah. Memang dia orang yang tidak iman. Jalan tauhid, yaitu tidak menuhankan kepada Allah, tapi menuhankan yang lain. Padahal Allah itu sangat pencemburu ketika Allah itu diduakan. Seperti istri, itu tidak mau diduakan. Ada hadis, Rasul mengatakan bahwa Allah itu sangat pencemburu jika disekutukan. Melebihi pencemburunya seorang istri ketika di madu. Memang Allah memang harus pencemburu karena memang tidak layak kalau disekutukan. Yang terakhir, wayabghunaha iwaja, wayabghunaha iwaja, selalu berusaha membelokkan sejarah yang nyata, selalu membelokkan yang benar dibelokkan tidak benar. Itu orang kafir, Pak. Jadi orang kafir itu yang benar diusahakan untuk dibelokkan. Nabi Isa itu dibelokkan. Realita, Pak, ini, Pak. Ini bisa didialogkan secara internasional. Dan ini open, terbuka. Karena Islam itu terbuka untuk siapa saja. Bahkan begini, yang hadir misalnya ada non-Muslim, Islam membuka apa adanya. Dan bisa dialog. Islam itu tidak emosi, tapi pakai nalar. Ya, jadi misalnya ada dialog itu, ya, Kristen Islam, Islam siap. Dan tidak akan terjadi benturan. Nah, kita buka. Memang Kristen dengan Islam itu serumpun. Hanya yang Kristen itu mengagungkan keturunan daripada anak Ibrahim yang dari Siti Sarah. Kalau yang kita ini adalah cenderung kepada Nabi Ibrahim punya anak dari Siti Hajar, Ismail. Jadi kalau yang Ishak itu terus sampai pada Isa, ini kan semua first lady, permaisuri. Jadi Ibrahim itu punya istri, Pak, tapi lama enggak punya anak. Ya, wajar ya, sampai tua enggak punya anak. Siti, dengan Siti Sarah. Akhirnya Siti Sarah memancing Mas atau apa, panjenengan kawin lagi. Ibrahim disuruh kawin lagi dengan Siti Hajar. Alhamdulillah dengan dipancing begitu punya anak. Si Sarah juga punya anak dan Ismail, apa, Siti Hajar juga punya anak Ismail. Kalau yang Siti Sarah itu adalah Ishak, ya Ishak punya anak Ishak. Nah, mereka itu rata-rata dari keturunan apa, Pak? Para nabi-nabi itu adalah dari orang-orang Israel. Nah, ketika sampai pada Siti Hajar, ini dianggap ini, mohon maaf kalau istri kedua itu kurang penting. Sehingga ketika Nabi Muhammad itu keturunan dari Ismail, mereka tidak mau. Hanya itu sebenarnya. Jadi antara Kristen dengan Islam itu sebenarnya satu jalur. Memang sama, agamanya sama. Cuma kemudian dimodifikasi Isa. Sampai Isa saja, jangan sampai pada Muhammad. Itu aja. Lalu kemudian diagungkan Isa itu menjadi anak Allah. Yang benar diselewengkan. Wayabghunaha iwaja. Mereka berusaha untuk berita yang benar diberitakan yang tidak benar. Isa menjadi anak Allah. Hanya itu. Sehingga agama yang sangat sensitif dan sangat dekat dengan Islam tidak ada lain adalah umat Nasrani. Itulah. Jadi bedanya itu. Hanya mengagungkan permaisuri, tidak mengagungkan pilihan Allah, yaitu kepada Siti Hajar yang menghasilkan anak Ismail, dan itu kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau. Kan itu keturunan orang Arab. Itu aja. Jadi ternyata ada, Pak, orang itu kadang-kadang mengagungkan darah biru. Itu yang si anaknya Sarah itu dianggap darah biru yang layak meneruskan Isa, tapi ternyata muncul Muhammad dari darah biasa. Itu ya. Memang sampai sekarang kan seperti itu, Pak, ya, Mas. Dan itu tidak ada dalam Islam. Darah biru, saya yakin, Pak, Muklis ini tetap darah merah, enggak ada yang darah biru. Semua kata, enggak ada darah merah, darah biru. Tidak ada orang yang mulia itu orang Arab atau luar Arab. Orang yang mulia itu adalah yang iman sama Allah. Itulah, Pak, ya. Jadi ini tidak kita benturkan. Justru ini apa? Open, terbuka. Sehingga kita, dan orang Amerika, mohon maaf, sampai sekarang, hampir tiap hari di Eropa, hampir tiap hari masuk Islam. Sampai-sampai, mohon maaf, pastor yang di Roma, yang isu yang tidak diekspos itu ternyata dia Islam. Subhanallah. Yang mengundurkan diri, sampai berapa pengikutnya, anggotanya itu yang mengundurkan diri. diam-diam. Kenapa? Di dalam Injil memang betul akan dipersiapkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah nanti kejayaan Islam sudah di depan pintu, Bapak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu sudah dijanjikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan menguasai, Islam ini akan menguasai dunia, dan dunia akan menjadi damai karena dikuasai oleh orang Islam. Orang Islam untuk berkuasa, yang minoritas terlindungi. No way, enggak ada jalan orang Islam itu teroris, enggak ada. Islam itu akan melindungi minoritas. Bapak lihat, kenyataannya di negara manapun, kalau di situ ada mayoritas, pasti yang minoritas terlindungi. Coba lihat ketika negara itu mayoritas non-Islam, pasti mudah untuk membantai. Itu realita. Jadi, negeri ini jangan takut ketika Islam semakin jaya, pasti yang minoritas akan terlindungi dengan baik. Sampai Rasulullah itu langkai nyawaku kalau kamu sampai mengganggu orang yang tidak memerangi kamu, walaupun itu orang yang tidak Islam. Coba ya. Nah, ini kita bedah, kurang 5 menit. Kemudian orang-orang kafir itu, Bapak, disebutkan oleh Allah sejelek-jelek makhluk yang melata. Ya Pak Ustaz ya, surat Al-Anfal ayat 22. Inna sarad dawabi indallahi summul bukmul ladina la yaqilun. Bapak cek sendiri. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk yang melata di atas bumi adalah as-summu, orang yang summu itu tuli. Mendengar kebenaran tapi dibelokkan. Isa itu nabi, bukan anak Allah. Mereka tuli, mendengar tapi tidak disampaikan. Bukmum, diem. Justru ada perjanjian lama, perjanjian baru. Kan berarti terasa sekali sampai-sampai Injil itu ada pengarangnya. Ini mohon maaf, apa adanya Pak ya, jadi kita bisa dialog dengan siapa saja. Saya insya Allah juga sempat akan menulis sudah mengenai surat terbuka untuk kita semua. Tapi insya Allah juga akhir Desember sudah terbit insya Allah. Tapi ya kadang-kadang kita ini orang Islam sendiri tidak paham tentang agamanya sendiri, Pak ya. Itu. Jadi itu. Jadi Bapak, Saudara, bahwa orang kafir itu dijelaskan oleh Allah seperti itu. Jadi memang sejelek-jelek makhluk yang melata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita buka lagi tentang orang kafir itu adalah mengaku bahwa setiap bayi yang lahir itu membawa dosa turunan. Kemudian dihapus oleh Al-Qur'an. Orang lahir enggak ada yang kafir, Islam semua. Enggak ada, Pak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi dalam Kristen, saya mendengar sendiri tausiahnya pastor yang masuk Islam di Roma. Beliau ini sekarang keliling, yaitu Ustadz Bangun Samudra. Jadi kalau beliau itu orang Kristen kan lebih valid lah, karena dia memang orang Kristen. Beliau mengatakan bahwa memang di Kristen itu saya nggak merasa nyaman ketika dia masuk Islam. Kenapa? Setiap orang lahir mesti bawa dosa. Padahal dalam Islam tidak. Tidak ada orang lahir ini yang tidak Islam. Tidak ada, Pak. Termasuk, mohon maaf, Obama. Itu lahirnya Islam. Artinya apa? Ketika dia lahir itu sudah bertransaksi dengan Allah, alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Ketika umur 120 hari. Semua manusia dari siapapun, Pak, keturunannya itu mulai ketika di dalam kandungan umur 120 hari, 4 bulan, itu sudah transaksi dengan Allah, bersyahadat, sudah bersyahadat. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Wahai si jabang bayi itu, kita semua akan mengatakan, iya, engkau Tuhanku, ya Allah. Begitu lahir, kau enggak Islam? Oh, lingkungan, Bapak. Lingkungan. Jadi yang membuat kejamnya keturunan itu karena lingkungan. Lingkungan. Tidak ada orang. Kullu mauludin, setiap bayi yang yuladu ala fitrah. Dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya dalam keadaan Islam. Suci. Fa'abawahu yuhawidani au yumasyirani au yumajjani. Yang membuat dia kafir, yang membuat dia mukmin, yang membuat dia munafik itu adalah kedua orang tuanya, termasuk lingkungan, Bapak. Makanya saya mohon kalau Bapak itu punya anak ya diawasilah paling tidak. Ketika kuliah di tempat yang jauh, nak, gimana sudah sholat? Itu paling tidak, Bapak. Monggo sampaikan. Nah, pagi, duha, terus itu diingatkan, Pak. Karena lingkungan itu membentuk. Kadang-kadang bisa anak itu karena lingkungannya nggak baik menjadi terpengaruh menjadi tidak baik. Tapi mudah-mudahan anak kita itu bisa, walaupun lingkungan tidak baik, malah dia bisa mempengaruhi yang tidak baik menjadi baik. Amin. Nah, itu Bapak, jadi bahwa tidak ada bayi yang lahir kecuali dalam keadaan iman. Kemudian saya percepat Bapak, orang kafir itu sampai si ini misionaris ini masuk Islam karena tidak nyaman. Karena mesti bawa dosa dan harus dibaptis. Harus dibaptis, Pak. Itu baru dia selamat. Tidak berdosa. Dalam Islam tidak seperti itu. Orang-orang kafir itu begitu masuk Islam, ya sudah ditebus dosanya. Memang tidak, dosa tidak ada, dosa warisan tidak ada. Kemudian kami bedah lagi, Pak. Orang kafir itu berbuat apa saja yang baik-baik tidak diterima oleh Allah. Jadi misalnya dia bangun apa saja, mungkin nyumbang apa, mungkin nyumbang masjid, ada yang nyumbang masjid. Di hadapan Allah itu tidak ada jalan diberi pahala. Tapi kita terima, ada yang menerima, tidak apa-apa itu sumbangan. Ada itu pro dan kontra. Monggo kalau ada nyumbang, kita terima. Tapi ada yang tidak mau. Tapi kan ini ada rezeki ya. Dan begitu kan, dia halal loh, dia ngasih loh, untuk kita. Jadi, tapi mereka yang menyumbang selama mereka masih kafir, Pak, tidak akan diterima oleh Allah. Bapak cek aja di surat Az-Zumar, ya, Az-Zumar di situ di ayat 65. Saya meniling-eling, Pak. 65 sampai 66. Walaqad uhiya ilaika. Walaqad uhiya ilaika wa min qablika laya'a. La in asyrakta la yakhbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah aku wahyukan kepadamu Muhammad dan orang-orang yang sebelum kamu. Jikalau kamu berserikat menduakan Allah, membuat tandingan selain Allah, la yakhbatanna amaluka, pasti batallah amalmu dan kamu termasuk orang yang rugi. Suratnya sambil iling-iling Az-Zumar ayat 56 itu balillahu fa'bud, maka kepada Allah lah menyembah, jangan menyembah kepada selain Allah, wakum minas syakirin, dan jadilah kamu orang-orang yang syukur sama Allah. Jadi kesimpulannya, Pak, orang kafir itu, Pak, di dunia ini beramal apa saja enggak diterima oleh Allah dan dijanjikan neraka. Dijanjikan neraka oleh Allah. Kan enggak enak, Pak, berarti. Makanya si misionaris ini dengan tegas saya nyaman masuk Islam. Karena begitu masuk Islam, sudah diampuni dosanya. Kemudian ketika kita beramal apa saja, mendengar pengajian begini, malaikat memintakan ampun pada kita. Senang dia. Nah, kalau orang masuk Islam itu kan ceritanya kan asli, Pak, orang itu, Pak. Enak. Gitu loh. Mengapa kok sampai masuk Islam itu kan berarti dia valid. Gitu. Jadi sampai ini maksudnya apa? Jangan sampai kita itu murtad gitu loh, Pak. Yang orang yang pinter-pinter masuk Islam, tapi orang Islam biasanya bodoh-bodoh malah keluar dari Islam karena nggak tahu tentang Islamnya sendiri. Nah itu. Nah mana dalilnya kalau orang kafir itu dinas masuk masuk neraka? Itu di surat Al-Baqarah 161. Ya, Pak. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunsarun. 161 162 Al-Baqarah. Apa itu artinya? Sesungguhnya orang-orang kafir, kemudian orang kafir itu mati dalam keadaan tetap kafir. Kan ada orang kafir itu, Pak, nanti sebelum meninggal kan bisa Islam. Ini enggak. Dia memang orangnya kafir, tidak Islam. Sampai mati masih tidak Islam. Dikutuk oleh Allah orang itu. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh semua manusia. Loh, kan elek bener, Pak, ya. Na'udzubillah min dzalik. kekal di dalam neraka, tidak diringankan dan tidak akan dilihat oleh Allah. Bapak rasakan bagaimana kalau kita ketemu orang lalu tidak dilihat. Apa enggak tersinggung gitu. Nanti Allah tuh enggak melihat orang yang kafir itu di neraka. Sudah masuk neraka, enggak diperhatikan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Sampai mati boten Islam. Kalau misalnya kita doakan orang-orang sekarang, Pak ya, ya Allah, mudah-mudahan orang yang belum Islam, ya Allah, beri petunjuk masuk Islam. Ya, monggo. Enak kok, Islam itu kan enggak pernah berdoa jelek sama orang kafir. Dan sekarang orang kafir itu, Pak, dibuat enak oleh Allah di dunia. Sebab kalau ada bencana, belum tentu meninggal. Kalau di zaman Nabi-Nabi sebelumnya kan, orang-orang yang jelek itu dintek, no, Pak. Tapi zaman Muhammad itu enggak. Jadi wong Islam ya bisa kena orang kafir. Tapi kalau orang yang sebelum Nabi Muhammad, mulai Isa ke atas, itu kalau ada azab, yang kafir-kafir kena semua, Pak. Sing munafik, tambah nemen. Kena, ya, Pak. Kalau orang sekarang, tsunami, itu wong kafir, ya ono sing kena, wong munafik, ya ono sing kena, wong Islam sing asli, ya kena, Pak. Itu iki kelebihannya umat Muhammad. Karena sudah enggak ada lagi Nabi nanti, Pak. Jadi, engko wis pokoke kalau nanti sudah, nanti kalau sing apik-apik isek, Pak, sing elek-elek entek, lah ndak kiamat-kiamat. Jadi logiknya begitu, Pak. Kenapa kok umat Muhammad ini kok kalau ada orang jahat kok masih kadang-kadang kena bencana kok masih hidup? Ini menunjukkan bahwa ya memang nanti itu yang terakhir ini kan orang-orang jelek-jelek semua, Pak. Yang masih hidup baru dihancurkan. Sing wong Islam wis gak ono, Pak, nanti, Pak. Wis. Jadi nanti kiamat itu baru terjadi kalau sudah enggak ada orang yang memanfaatkan Al-Qur'an. Dalam kisah itu katanya Qur'annya nanti hilang tulisannya. Menjelang kiamat itu tulisannya hilang. Hilang asli bisa atau mungkin enggak hilang tapi orangnya sudah enggak mengamalkan Islam. Kapan? Oh, masih lama. Masih lama, Pak. Sing cek durung nikah aja kuwatir, Pak. Sik menangi, Pak. Suwe wong kaji ae antrian kok. Sampeyan bayar kaji saiki, Pak. Isih 15 tahun, Pak, berangkat. Iku sing duwe-duwe, Pak. Apa sing duwe-duwe lah. Kapan berangkat iki kan masih lama, Pak. Ya masih lama. Dan kita akan menunggu kejayaannya ya, Pak ya. Kita doakan kejayaan Islam ini nanti akan muncul dan setelah itu tambah rusak, tinggal wong sing welek tok, Pak, baru nanti kiamat. Malaikat Israfil sekarang masih ngersik-ngersiki anunya, Pak. Apa itu trompete, Pak. Embo kapan nek logor iku mungkin gempa itu mungkin, Pak. Oh, logor. Saya kira begitu, Pak. Jadi orang kafir itu, Pak, di sini dibuka oleh Allah, bukan saya. Ya. Siapapun Pak SBY bisa buka itu, Quran itu enggak bisa dikalahkan, Pak. Ya, dialog sama siapa saja. Ya inilah Quran itu seperti itu, ngaji dalam Al-Quran seperti itu. Jadi Allah itu menyebutkan orang kafir itu seperti itu. Jadi, kalau Bapak punya tetangga yang kafir, ya tetap, Pak. Kita lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam prinsipnya yang mudah-mudahan ya Allah orang-orang yang belum Islam itu diberi hidayah Islam. Dan yang paling dekat dengan kita kan memang orang Kristen. Ya. Nabi-nabinya kan semua sama, memang aslinya ya satu. Cuma ono wong sing gak tanggung jawab terus dimodifikasi gitu loh. Mestinya kan yang berlaku sekarang kan tidak Injil, walaupun misalnya masih asli. Wong nabi ini wis gak Nabi Isa. Kan gitu, Pak ya. Kan mestinya Nabi Muhammad masuk menggunakan pemerintahan Pak Harto, wong sekarang sudah pemerintahnya SBY. Itu logis, Pak. Dan itu untuk Israel saja. Nabi Isa ini diutus tidak untuk semua bangsa-bangsa di dunia. Nabi Isa itu diutus untuk orang Israel saja. Waktu itu. Nah, Muhammad ini semua dunia. Itu loh, Pak. Jadi Nabi Adam, Nabi itu untuk satu kaum. Nabi Nuh, barang itu, Pak. Nah, Muhammad ini untuk orang Inggris, Amerika, semua orang Maduro, semuanya. Kan enak itu, Pak. Jadi Islam itu urut lah. Tidak mungkin orang menggunakan Taurat. Itu sudah zamannya Nabi Musa. Wis gak dinggo, gak usah. Tidak, apalagi Nabi Daud, apa Jabur, tidak, Injil, Quran. Sekarang Quran. Kitab-kitab itu sama semua mengajak la ilaha illallah. Itu, Pak. Jadi agama ini satu sebenarnya, enggak dua. Satu. Agama Yahudi. Satu ya, agamanya orang Yahudi juga, Islam itu. Enggak ada. Saya kadang-kadang baca sejarah itu membingungkan, Pak. Agama di dunia ini, agama samawi itu banyak. Agama samawi itu ya satu. Agama langit itu katanya banyak. Ya enggak mungkin tuh agama langit itu banyak. Ya satu. Ya kalau agama banyak, Tuhannya banyak, nanti lah dunia ini lah tinju antara Tuhan dengan Tuhan, Pak. Bapak baca aja nanti di dalam Al-Anbiya, kalau enggak salah ayat 22. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Seandainya di langit di bumi ini ada Tuhan selain Allah, pasti rusak. Soalnya sing ngatur banyak Tuhan. Ini Al-Anbiya, Pak, kisah ayat 22. Saya kira begitu, Pak, ya. Monggo mungkin wis lebih teko setengah jam iki, Pak, ya. Monggo, mungkin ada yang didialogkan iki, Pak. Holis yang mandu, Pak. Monggo, Bapak. Silakan, Pak. Ah, ini Pak, alhamdulillah. Terima kasih, Bapak. Oke. Jadi ketika Bapak ada keperluan, monggo Bapak bisa meninggalkan tempat, tapi kalau masih ada kesempatan bisa ikut berdiskusi di sini. Ya. Waalaikumsalam saya belum bisa menangkap pertanyaan Bapak dengan jelas, ya. Gimana, Pak? Kurang jelas, Pak, ya. Oh ya, ini aja, Pak. Mau nggak, Pak? Maju aja, Pak. Salah, Pak. Ya. Gih. Ketika dia masih lahir sampai dia meninggal, dia belum pernah keluar dari Islam. Akhirnya, dan artinya belum pernah memeluk agama lain. Tetapi dia tidak menjalankan syariat Islam. Tidak sholat, tidak puasa. Tapi dia ketika beberapa hari sebelum meninggal atau satu hari sebelum meninggal, dia sempat beristighfar atau bersyahadat. Bagaimana? Apakah Allah nanti akan mengampuni? Ya. Jadi tidak ada, Pak, orang Islam itu yang tidak masuk surga. Tidak ada. Sudah ada, Pak. Sampai kata Rasulullah, kalau di hati ini masih ada iman, walaupun sebesar atom, kalau sekarang atom kan ada lagi yang lebih kecil, Pak. Ya kan, Pak? Itu tetap dia akan diselamatkan oleh Allah. Hanya saja nanti prosesnya, Pak, tergantung usahanya. Artinya mungkin lewat neraka dulu. Mungkin dia mestinya sholat, tidak sholat, Pak, ya. Tapi kalau memang dia belum tahu tentang Islam, mungkin di kampung atau di wilayah yang memang belum terjamah oleh dakwah Islam, dia makfu, dimaafkan oleh Allah. Karena dia belum tersentuh untuk memahami tentang Islam. Tapi kalau dia paham Islam, dia tahu sholat itu adalah kewajiban, dia langgar, tentu nanti dihisab itu. Nah, tentu resikonya ya di sidang dulu, nanti mungkin dihukum dulu. Tapi nanti akhir-akhirnya selamat. Gitu, Pak. Jadi makanya si pastor apa si misionaris yang dari Roma itu merasa nyaman dengan Islam karena seperti itu. Enak dari wong Islam itu. Memang enak. Karena enggak ada orang yang enggak punya dosa, Pak. Orang masuk surga itu kan mesti nggawa dosa, Pak. Cuma dosane mergo seake amal solehe nang swarga. Enggak mungkin dia enggak punya dosa itu, Pak. Wong menungso. Orang ke neraka tetap ada kebaikannya. Tapi karena kejelekannya lebih banyak, nanti dibakar dulu itu kejelekannya itu. Nanti bisa lalu ke pokoknya yang sudah pernah daftar ke Islam nanti lama-lama bisa, Pak, ke surga. Cuma nek iso yo aja leren nang neraka dhisik, Pak. Karena tadi itu kan karena apa? Mungkin karena enggak tersentuh oleh dakwanya bapak-bapak ini mungkin dimaafu itu. Karena dia memang setiap bayi lahir itu Islam. Enggak ada, Pak. Termasuk Fir'un itu, Pak, yang tenggelam di Laut Merah sampai jasadnya kan masih ada itu. Itu ketika lahir dia Islam. Dan dia baru masuk Islam lagi ketika terjepit. Waktu ditenggelamkan itu lalu dia manggil sama Allah. Tapi malaikat sama Allah terus ngomong, Asep. Karena baru terjepit, dia baru minta tolong sama Allah. Waktu itu kan bertuhan sama Allah lagi. Nah, karena kamu mengaku aku, kata Allah, aku selamatkan jasadmu. Tak selamat no, apa, sampai tidak dirusak oleh siapapun. Akhirnya kan sampai sekarang aman itu, Pak, jasadnya. Untuk pelajaran bagi kita semua. Oh, kon masih ngaku aku, ya wes. Kon tak selamat no awakmu, tapi kon tetap wes Asep. Tobat yang sudah terlambat. Mungkin itu, Pak, yang dimaksud Bapak? Pertanyaannya? Ya, Bapak dari fraksi mana? Oh, bebas. Iya, Pak, gitu. Jadi insya Allah jenengan ini aman lah. Pokoknya orang-orang Kristen yang masuk Islam itu karena itu, Pak. Enak dong Islam itu, ya. Ya, Amerika sekarang, oh, Eropa, masa Allah, itu Bapak. Oh, banyak yang masuk Islam sekarang. Jadi kasus itu loh, Pak, WTC yang Water Center itu malah menjadi pelajaran bagi mereka. Ada apa ya Islam itu? Ternyata Islam itu enggak kejam kok, enggak kejam. Ya itu hanya mungkin ya hikmahnya bisa diambil. Enggak gitu, Pak, ya. Jadi Bapak independen, Pak, ya. Enggak dari penyadapan Australia enggak, ya. Itu. Enggak, Bapak. Ada yang lain-lain? Jadi cukup ya, Pak? Oh, monggo, Bapak. Jadi Bapak yang masih ada keperluan juga, monggo, Bapak, karena keperluan. Nuwun sewu, Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin di tempat saya, Ustaz, ada seseorang yang meninggal. Yang kita tahu adalah orang dia Islam. ex tahanan politik. Dulu masih terkenal namanya PKI. PKI. Iya. Terus pada saat kita tahu bahwasanya dia partai politik, kemudian juga tidak pernah melakukan sholat, baik di masjid maupun di rumah. Kemudian beliau meninggal. Dari keluarga beliau datang ke rumah saya, mohon izin untuk disolatkan di masjid. Kemudian kita tidak bisa memutuskan. Kemudian ada jalan keluar dari pihak keluarga, wis gini, Pak, kalau memang dari takmir sendiri meragukan karena jenazah ini memang enggak pernah melakukan sholat dan lagi ekstapol terkenal di situ, akhirnya kita carikan jalan solusi, wis disolatkan di rumah aja. Daripada menimbulkan fitnah kepada takmir yang lain, loh, itu orang enggak pernah sholat kok disolatkan di masjid. Itu seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Okay. Alhamdulillah, pengalaman yang Bapak telah lakukan itu terbaik, Pak. Dia sholat, disolati kan? Ya, karena kita tidak tahu, kita kan hanya melihat dohirnya, Pak, ya. Kan dia memang Islam, masalahnya kan dia Islam. Nanti soal diterima tidaknya itu kan urusan Allah, tapi yang penting ketika kita lakukanlah, itu sudah menjadi apa ya, ucapan terakhir untuk jamaah, ya. Karena dia Islam, masalahnya dia Islam, Bapak. Nah, walaupun dia tidak sholat, kan begitu, Pak, ya. Tapi dia Islam, kan, Pak, ya. Iya, itu, Pak. Jadi Pak Mudin pun mungkin juga ada yang enggak mau, tapi ada yang mau. Wis gak apa-apa wis bismillah wis. Pokoknya sing penting wis. Dia kan enggak pernah sholat, ya iki pisan iki disolati lah gitu kan gitu ya. Itu boleh Bapak. Enggak apa-apa. Nggih, matur nuwun Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, jadi ya itu termasuk kategori kita kan tidak melihat dalamnya, Pak, ya. Melihat dohirnya dia orang Islam ya gitu. Mungkin begitu, Pak. Tapi itu satu jalan yang terbaik, Pak. Jadi di rumah disolati, tidak harus ke masjid ya. Kalau ke masjid nanti menimbulkan fitnah dan macam-macam gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, Pak ya, bermanfaat untuk kita semua, dan waktunya kita juga harus ke tempat pekerjaan kita masing-masing. Kita tuakan apa yang kita lakukan ini menjadi berkahnya hidup kita di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali washabi ajmain. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, ya Allah, kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin muslimat. Ya Allah, mudahkan urusan dunia kami, urusan akhirat kami, dan berikan pada kami auri rezeki yang mudah, yang luas, yang barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.